dikatakan tiga kali, maka yang pertama kejadian itu tatkala beliau kecil, tatkala masih anak-anak. Yang kedua tatkala beliau mau Isra Mi'raj. Yang ketiga tatkala yang kedua ketika wahyu hendak datang kepada beliau, dan yang ketiga ketika Isra Mi'raj. Maka itu tiga kejadian atau dua kejadian. Tapi yang jelas peristiwa itu benar, hak. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu melihat apa? Dia melihat adanya bekas jahitan di dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada bekasnya. Ini untuk membuktikan bahwa peristiwa itu bukan main-main. Peristiwa itu bukan khayalan. Karena nyata ada bekas jahitan di dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kejadian itu, ibu susu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Halimah As-Sa'diyah, datang menjumpai ibunda Nabi alaihi salatu wasallam. Dia kembalikan tuh anak yang awalnya minta supaya Nabi alaihi salatu wasallam tetap bersama dia di kampung, ya, demi untuk menjaga kesehatannya, demi untuk menjaga bahasanya, karena Halimah merasa ada barokah yang dia dapatkan dengan peristiwa dengan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka di kampung sana. Hadis yang kedua yang disebutkan di sini, bahwasanya yang membelah itu dua malaikat. Kemudian yang dikeluarkan dari jantung Nabi alaihi salatu wasallam adalah dua gumpalan darah hitam. Kemudian setelah itu dicuci, kemudian dan dijahit dan ditutup kembali. Sallallahu alaihi wasallam. Ibundanya ketakutan. Sehingga ibunda susu Nabi alaihi salatu wasallam Halimah Sa'diyah langsung mengembalikan Nabi kepada ibundanya di kota Mekah. Dan dia cerita, ibundanya mengatakan, aku telah melaksanakan amanahku, aku telah selesaikan tanggung jawabku, dan cerita. Siapa yang bercerita? Halimah kepada Aminah binti Wahab. Dia mengatakan kejadiannya seperti ini, seperti itu. Dan Aminah, ibunda Nabi alaihi salatu wassalam, dia menceritakan, kalau kau enggak perlu takut, kata dia. Karena ketika aku hamil, aku melihat ada cahaya yang keluar dariku yang menerangi istana-istana Syam. Dan disebutkan kejadian pertama ini adalah pada waktu umur beliau 4 tahun. Dan kejadian kedua disebutkan oleh Syekh nanti akan dibahas ketika beliau hendak melaksanakan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baik, peristiwa ini selesai. Seorang mukmin mengetahui peristiwa itu dan meyakininya. Karena di antara konsekuensi orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 konsekuensinya yang ma'ruf. Yang pertama, dia harus mempercayai semua informasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia melaksanakan perintahnya. Yang ketiga, menjauhi larangannya. Dan yang keempat, dia tidak boleh beribadah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Apa yang bisa kita ambil, kita petik pelajaran dari peristiwa pembedahan dadah Rasul SAW. Tafadhal, dibaca. Nah, nyambung enggak nih? Kok enggak ada suaranya? Halo. Nah. apa ini kayaknya putus lagi nih sama teman-teman yang di Balansia. Kayaknya internet yang di sini lancar-lancar aja. Enggak syakal, maaf mungkin. Nah, ajib. Ya, Afan baru nyambung lagi ini. Assalamualaikum. Kayaknya masalahnya di sana kayaknya muda. Apa di sini? Siap ya Allah, bismillah. Dibaca tentang hikmah pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa pembedahan dadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kejadian yang disaksikan oleh mata kepala orang secara jelas dan menjelaskan bahwa telah dilakukan pembedahan dada untuk membersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menghilangkan darah hitam kemudian dicuci dengan air zam-zam. Dia adalah pembersihan imaterial melalui pendekatan fisik yang disaksikan oleh kasat mata manusia bertujuan supaya manusia mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan mereka. Subhanallah. Iya. Di sini disebutkan bahwasanya pembersihan yang dilakukan sebenarnya adalah pembersihan imaterial, sesuatu yang maknawi. Tapi melalui pendekatan fisik, nyata, kelihatan. Itu anak-anak melihat kalau Nabi Muhammad SAW ini spesial, gak sama. Terbukti dari mana? Ya dari peristiwa yang dilihat dengan kepala dan mata mereka sendiri. Allah membersihkan itu untuk menjadikan hal itu pelajaran buat siapa? Ya buat orang-orang yang melihatnya. Dan buat Nabi SAW sendiri, dia melihat ada sesuatu yang berbeda di diri dia. Makanya Nabi SAW pucat ketika itu. Karena beliau takut ini peristiwa apa yang terjadi sama beliau SAW. Dan beliau masih berumur 4 tahun ketika itu. Tapi di sini disebutkan semua itu sebagai bentuk pengagungan dan persiapan untuk memikul beban amanah. Bukan semata untuk membuang sesuatu yang menjijikkan. Karena Nabi memiliki fisik yang sempurna. Ya bukan cuma membersihkan secara fisik ada penyakit atau apalah. Tapi memang untuk mempersiapkan. Agar Nabi SAW kuat dalam mengemban amanah yang ada. Karena terus terang. Mengemban amanah. Risalah. Menjadi seorang nabi di mana akan menghadapi berbagai tantangan, di mana beliau harus berkorban dengan segala yang beliau miliki, itu membutuhkan orang yang berhati baja, yang bersih hatinya, yang tidak ada penyakit di dalamnya. Karena memang setiap manusia itu ya diuji dan dicoba. Dan kita tahu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di tubuh kita ini ada sebuah organ yang kalau organ itu baik, insya Allah seluruh tubuhnya baik. Tapi kalau organ itu rusak, maka seluruh fisiknya akan rusak. Organ itu adalah al-qalbu, jantung kita. Baik. Yang kedua? Kedua, kejadian itu menunjukkan kemaksuman Nabi SAW sejak kecil. Karena bagian dari jatah telah dihilangkan sejak kecil. Hal yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan besar dalam kondisi tidak terdapat jatah besar dalam kehidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dengan pengertian yang khusus agar tak berbeda dengan manusia lainnya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dibedahnya hati beliau, ya dibedahnya perut beliau, dikeluarkannya jantung itu dan dibersihkan dari noda-noda Syaitan di sana, syaitan enggak punya bagian bisa menggoda Nabi alaihi salatu wasallam, enggak ada bagian. Enggak punya jatah dia. Sehingga kalau kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah. Beliau tidak pernah ikut mengusap-usap patung dan berhala. Beliau tidak pernah bersumpah dengan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ada peristiwa-peristiwa nanti yang akan kita lihat. Ketika beliau diminta untuk bersumpah dengan nama Lat wal Uzza, kata Nabi alaihi salatu wasalam, sejak aku mengerti tidak ada yang lebih aku benci daripada Lat wal Uzza. Ketika beliau ikut ritual orang-orang musyrik, beliau malah ketiduran ketika itu. Dijaga sama Allah SWT. Peristiwa ini menandakan bahwa Nabi SAW dijaga dari godaan syaitan dengan cara tadi dikeluarkannya bagian syaitan dari jantung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau ia tumbuh besar terjaga dari godaan syaitan. Baik, yang ketiga, kayaknya ini putus lagi kematian yang jauh dari hakikatnya. Dalam masalah seperti ini, baik, barusan terputus ya. Baik, disebutkan di sini dalam kisah pembedahan terdapat pelajaran tentang keterbatasan yang ada, bahwa masalah apa saja yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Hadis, maka kewajiban kita adalah menerima dan tidak perlu membuka peluang diskusi untuk mengarahkan ke pengertian yang jauh dari hakikat. Tadi Ana singgung bahwasanya ada orang-orang yang berusaha untuk memalingkan peristiwa pembedahan dada ini kepada sesuatu yang tidak real. Mereka mengatakan itu hanya kinaya, hanya perumpamaan dibersihkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari godaan setan. Tapi bukan peristiwa itu kejadian sebenarnya, bahwa Nabi dibelah, dikeluarkan jantungnya. Orang mati kalau dikeluarkan jantungnya. Orang kadang-kadang mengatakan seperti itu. Dan dalam kehidupan kita, kita melihat sekarang ini ada operasi jantung. Orang dibelah dadanya, diobatin jantungnya, dikeluarkan jantungnya, disambung atau di bypass atau apa saja yang dilakukan dengan jantung. Dan orang itu hidup. Ada yang pasang jantung buatannya atau apalah di dadanya, dan dia bisa hidup. Artinya secara akal sebenarnya, akal itu bisa menerima. Tapi dulu, sebelum ada operasi jantung, ya, sebelum pembedahan ini modern seperti sekarang ya, ya mungkin sebagian orang seakan-akan merasa berat akalnya untuk menerima. Maka dari sini kita belajar bahwa manusia itu terbatas. Akal dia terbatas. Banyak hal-hal yang menurut dia baik ternyata tidak baik. Dan sekali lagi, seorang muslim jangan mengagungkan akal. Artinya, subhanallah ya, akal manusia ini akan benar ketika dapat cahaya wahyu Allah SWT. Baik, dilanjutkan dibaca. Kita karena telah mengagungkan akal, lalai dari kewajiban seorang muslim terhadap nas-nas syar'i. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, setiap yang berbicara tentang pembedahan dada dan proses pengeluaran jantung dan lain-lainnya dari masalah yang tidak biasanya terjadi pada manusia, maka tugas seorang muslim adalah menerima dan tidak perlu mencari-cari alasan untuk mengartikannya di luar hakikatnya. Karena berbicara atas nama kekuasaan Allah tidak ada yang mustahil. Nah, tidak ada yang mustahil. Kalau kita bicara kekuasaan Allah, enggak mustahil itu untuk terjadi. Dan Allah, subhanallah, Allah menghidupkan yang mati. Allah menciptakan Adam, tidak ada bapak, tidak ada ibunya. Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa ada ayah. Allah bisa melakukan hal itu. Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam mukjizat. Dia itu bikin burung-burungan dari tanah, kemudian ditiup terbang burung itu. Apa mustahil bagi Allah untuk membedah dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Maka sekali lagi jemaah, banyakkan orang yang sudah intelek, orang yang sudah ya Allah berikan kepada dia mungkin pendidikan yang tinggi ya, sehingga dia suka menggunakan akalnya. Kadangkala tatkala ada dalil-dalil yang buat dia tidak masuk akal, buat dia nih, maka dia menolaknya dengan alasan apa? Nggak masuk akal. Makanya kalau kita lihat sebagian penulis buku sirah, di antaranya buku sirah yang ditulis oleh Dr. Haikal dengan judul Hayat Muhammad, beliau termasuk yang menolak bahwasanya peristiwa itu sungguhan. Maka ada ulama yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran barat yang dia berusaha untuk merasionalkan segala sesuatu sehingga tatkala tidak masuk rasionya dia tolak. Maka dikatakan di sini oleh Ibnu Hajar itu bukan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah? Oleh sang akal, demi Allah, kamu telah mengotori badanmu. Celakalah bagi yang terburu-buru mengutamakannya atas asar, khabar, dan Al-Quran. Nah, nih, manusia yang lebih mengedepankan akalnya. Akal manusia ini beda-beda. Artinya, akal seorang profesor mungkin tidak sama dengan akal seorang ya tukang sampah. Mungkin enggak sama. Profesor ini telah menggunakan akalnya berpuluh tahun untuk memikirkan banyak hal, sedangkan ini tukang sampah tidak pernah berpikir. Dia hanya berpikir bagaimana sampah itu dipindahkan ke gerobaknya lalu dibuang. Kalau kita bicara akal, maka akal manusia beda-beda. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan dua bait ini mengatakan tabban lihataikal uqul fa innaha wallahi qad musikhat 'ala al-abdani. Kata di sini celaka bagimu wahai sang akal. Wahai akal-akal itu orang yang punya akal. Demi Allah kamu telah mengotori badanmu. Bukan mengotori badannya sebenarnya, sudah dirubah di atas badan. Celaka kata dia orang yang lebih mengutamakan akal daripada athar, daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada berita-berita yang diterima dari para sahabat Nabi dan Quranul Karim. Celaka mereka. Bahkan bukan hanya itu, ada orang-orang sekarang ini di Jakarta lagi ribut nih mau pemilihan pilkada. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemuliaan buat orang-orang yang beriman. Memberikan kemenangan kepada buat orang-orang yang beriman. Tapi kita melihat bagaimana sebagian umat Islam mendahulukan akalnya dalam urusan hal ini, memilih pemimpin yang kafir umatnya. Ada yang mengatakan tuh ayatnya udah nggak bisa dipakai itu dulu. Sekarang mah beda zamannya. Subhanallah, kok bisa mengatakan beda? Ini Quran yang nurunkan tuh Allah. Tugasmu itu menerima. Kalau kau mengaku hamba Allah jalla jalla. Dan ingat Allah dalam ayat itu hanya menyuruh yang beriman. Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Artinya kalau kau enggak beriman enggak ada masalah, enggak usah diperpanjang urusannya. Silahkan kau, enggak usah ngamalkan itu. Karena itu ditujukan kepada orang yang beriman. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan akal ini harus tunduk kepada athar. Tunduk kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal-hal yang tidak masuk akal kemudian terbukti. Setelah itu akal itu menerima bukan karena itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi karena terbukti nyata. Seperti yang sering Anda sampaikan tentang hadis dzubab. Hadis yang berkaitan dengan lalat. Ketika lalat itu masuk ke dalam makanan kepada minuman, disuruh celupin kemudian suruh buang. Dan itu bisa diminum. Itu steril. Bisa diminum. Karena di satu sayap lalat itu ada racun dan di satunya ada penawar. Sebagian dokter katanya gimana mungkin lalat yang kotor banyak bakteri masuk ke makanan kemudian dicelupin lalu makanan itu steril, minuman itu steril bisa diminum. Mushma'akul. Kata dia mushma'akul, enggak masuk akal kata dia. Tayib, akalmu enggak masuk. Karena kau itu terbatas. Yang dibalik, yang anak kau tanya ibu-ibu, tahu yang dibalik tembok? Tidak ada yang tahu. Oh mungkin ini, mungkin itu. Yang tahu siapa? Yang ada di belakang sana tahu. Ada apa di belakang sini? Jadi kalau kita bicara akal, akal itu terbatas. Dan ingat, dalam hal-hal yang syariat, maka akal itu harus mengikuti Al-Quran Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Suka tidak suka, masuk tidak masuk buat akal kita. Baik, dibaca perkataan Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ketemu. Jalan menuju keselamatan. Itu akal dalam urusan ibadah. Akal dalam urusan ibadah dan masalah syar'i selalu tidak biasa bekerja sendirian, tetapi ia mesti bekerja di bawah naungan Nabi. Ibnu Taimiyah berkata, jalan menuju keselamatan adalah mengikuti riwayat dan nukilan, karena tidak hanya sebatas akal, tetapi sebagaimana bola mata tidak bisa melihat kecuali dengan cahaya. Begitu pula dengan cahaya akal, tidak bisa sang akal mendapat hidayah kecuali setelah dibantu dengan cahaya mentari risalah. Baik, di sini ada terjemahan mungkin yang kurang. Di sini disebutkan tetapi sebagaimana bola mata tidak bisa melihat kecuali dengan adanya cahaya di hadapan dia. Dengan adanya cahaya di depan dia. Artinya mata kita ini bisa melihat karena ada cahaya. Ketika gelap gulita, orang yang tidak buta seperti buta. Kita ini ketika gelap malam umpamanya padam listriknya dan tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat apa-apa. Padahal mata kita sehat. Kita enggak pakai kacamata, kita bisa melihat jarak yang jauh. Kita bisa melihat gunung, bahkan kita bisa melihat mentari dan rembulan. Kenapa bisa kita melihat semua itu? Karena adanya cahaya yang membuat kita atau yang membantu bola mata kita atau retina kita untuk melihatnya. Akal pun seperti itu. Dikatakan bahwasanya nurul akal, akal itu enggak bisa melihat kecuali apabila telah terbit ya, idza talat alaihi syamsur risalah, telah terbit kepada dia cahaya mentari risalah. Maka ingat, jangan, ini dalam kita bicara urusan agama, maka yang umat Islam itu sebenarnya umat yang tidak perlu repot dalam beragama. Tapi karena umat Islam kadangkala menggunakan akal mereka, bahkan merubah syariat Allah, merubah hukum-hukum Allah dengan akal mereka, menambah-nambahin syariat Allah dengan yang mereka anggap itu baik ya, mereka anggap itu baik, akhirnya mereka ketinggalan oleh musuh-musuh Islam. Ini kita bicara dalam urusan masalah syariat. Dalam urusan dunia, Nabi sering mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian tuh urusan dunia lebih ngerti kalian. Tapi urusan agama, udah kalian nerima aja. Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku lengkapkan bagi kalian nikmatku, kata Allah. Wa raditu lakumul islam dinan. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi ingat peristiwa ini tidak perlu ditakwilkan macam-macam. Karena akal sebagian ustaz mungkin, akal sebagian penulis, akal sebagian orang yang tidak masuk buat mereka sehingga memaksa mereka untuk mentakwilkannya. Kenapa harus ditakwilkan kalau mungkin? Bahkan Anas bin Malik melihat bekas jahitan itu ada di dada Rasulullah SAW. Lalu ada yang mengatakan, enggak itu enggak benar. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Lalu kita mengatakan, bahkan yang menyebutkan hal ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani belum menjelaskan hal itu. Nah, no, tunggu bentar. Iya. Dilanjutkan. Kita selesai dalam masalahnya. Kita melanjutkan tentang ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Aminah ibnu Akhirnya berangkat sama anaknya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengasuhnya yang bernama Barakah. Ketika itu usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah 6 tahun. Dia bermaksud menziarahi kuburan suaminya Abdullah di Madinah. Kemudian tinggal beberapa lama di Madinah yang meninggalkan kesan tersendiri pada memori pribadi seorang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di perjalanan menuju Mekah, Aminah sakit dan semakin parah begitu sampai di sebuah tempat bernama Abwa. Kemudian akhirnya meninggal dan dimakamkan di tempat itu. Barakallahu fiik. Ini peristiwa meninggalnya ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di antara hikmah Nabi itu yatim. Ditinggal bapaknya. Lalu umur 6 tahun nih ditinggal ibunya. Lalu nanti kakeknya yang sangat mencintai dia meninggal ketika umur beliau 8 tahun. Di antara hikmah yang pernah kita bahas bahwasanya agar tidak ada alasan bagi orang-orang yang bisa menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan itu tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu tuh sebenarnya pembelajaran dari orang tuanya. Bapak ibunya yang ngajarin. Enggak ada bapaknya. Ibunya 6 tahun meninggal dunia. Kakeknya 8 tahun meninggal dunia. Maka bagaimana bisa dikatakan dia mendapatkan pelajaran dari kedua orang tuanya? Baik, ini berkaitan dengan meninggalnya ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya di mana? Ternyata meninggalnya itu di Abwa. Abwa ini jalan antara Madinah dengan Mekah, tapi tidak jauh dari Madinah Nabawiyah. Di Abwa sana ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah berkunjung ke menziarahi makam ayahnya, ayah Nabi Muhammad SAW bersama Ummu Aiman yang namanya Barakah, lalu pulang balik dan meninggal. Subhanallah. Syekh akan menjelaskan bagaimana meninggalnya ibunda Nabi SAW, sedangkan Nabi berada di situ, nggak ada siapa-siapa di situ, hanya dia sama Ummu Aiman. Karena nanti yang akan bawa pulang Rasul SAW ke Mekah Ummu Aiman, Barakah. Itu peristiwa meninggalkan sesuatu yang berat di diri Nabi SAW. Ditinggal mati ibunya. Ditinggal mati ayahnya beliau memang enggak tahu. Tapi ditinggal mati ibunya, dia ada bersama Rasulullah SAW. Nah, silahkan dilanjutkan. Tempat menjarahinya. Beliau duduk dekat kuburan ibunya. Tidak lama kemudian beliau menangis dan menyebabkan semua yang ada ikut menangis. Beliau berkata, saya telah minta izin kepada Rasul untuk menziarahi kuburan ibuku, lalu Allah mengabulkannya. Kemudian saya minta izin untuk mendoakan untuknya, tetapi Allah tidak mengizinkannya. Nah, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika penaklukan disebutkan di sini pada perdamaian Hudaybiyah. Ada yang mengatakan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah. Jadi ada yang mengatakan ketika penaklukan kota Mekah, dalam riwayat lain itu ketika peristiwa Sulhul Hudaybiyah, yakni pada tahun ke-6 Hijriah. Kalau penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8, adapun Sulhul Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di situ yang kejadian pada penaklukan kota Mekah. Beliau bersama bala tentaranya. Ada 100 orang yang bersama 1000 orang yang bersama pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi datang ke kuburan ibundanya. Beliau duduk menangis dan membuat semua orang menangis. Semua pada menangis di sana. Lalu beliau mengatakan istadzantu rabbi fi an azura qabra ummi fa adzina. Aku meminta izin kepada Rabbku agar aku berziarah ke kuburan ibuku. Aku dikasih izin. Wasta'dantuhu fil istighfar laha falam yu'dhan li. Aku meminta izin kepadanya untuk beristighfar buat ibundanya. Aku tidak dikasih izin. Di sinilah sebagian ulama anak katanya, antara Imam Nawawi dan imam-imam yang lainnya, mengatakan bahwa ibunda Nabi SAW meninggal dunia dalam kondisi kafir. Ini yang pertama. Ingat, anda katakan sebagian ulama, karena ada sebagian orang yang kadangkala memojokkan seorang ustadz yang menyampaikan pendapat ini. Tapi mungkin tidak perlu dibahas. Iya. Tapi ketika sampai kepada pembahasan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi dalam Sahih Bukhari berpendapat bahwasanya diperbolehkan berziarah ke kuburannya orang kafir, tapi tidak boleh beristighfar buat mereka. Tapi pendapat ulama lain yang mengatakan bahwasanya ibunda Nabi dan ayahanda Nabi, mereka adalah hidup di ahli fatrah. Mereka ahli fatrah artinya, ya, mereka nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dan akan ditanya, apakah mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kalau mereka beriman, maka mereka diperbolehkan masuk surga oleh Allah SWT. Jadi masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan. Memang ada. Kemudian ada ulama lain yang ketiga berpendapat bahwasanya ibunda Nabi dan ayahanda Nabi ini mati dalam kondisi Islam. Yang pertama mengatakan mereka mati dalam kafir. Yang kedua mereka ahlu fatrah. Yang ketiga mereka mati dalam kondisi Islam. Bahkan di mana ada riwayat dalam sebuah hadis, tapi hadis dhaif bahkan palsu, bahwa Nabi SAW menghidupkan kembali kedua orang tuanya. Allah menghidupkan kedua orang tua Nabi untuk Nabi SAW. Kemudian keduanya bersyahadat bahwasanya La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah SAW. Tapi yang jelas masalah ini, masalah ilmiah yang dibahas oleh para ulama, yang kita tidak perlu mengkajinya secara besar-besaran sebenarnya. Dan mereka yang berpendapat bahwa kedua orang tua Nabi Muslim atau kedua orang Nabi, tua Nabi hidup di ahli fatrah dan mereka kelak akan dibangkitkan, ya, mereka memiliki beberapa sandaran. Dan yang mengatakan kalau orang tua Nabi SAW mati dalam kondisi kafir berdasarkan hadis ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, tapi pendapat Imam Nawawi sendiri dibantah oleh ulama-ulama yang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas, Nabi ini jelas hadisnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah untuk istighfar buat ibundanya. Minta kepada Allah supaya beliau bisa minta ampun. Beliau beristighfar buat umatnya, beliau beristighfar buat sahabatnya. Beliau datang ke kuburan Baqi, beliau mengatakan Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad. Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad. Tapi ketika beliau minta izin untuk memohon ampun buat ibundanya, beliau tidak diizinkan. Ini berkaitan dengan hadis ziarahnya Rasulullah SAW ke kuburan ibunya. Dalam peristiwa itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku dulu melarang kalian untuk ziarah kubur. Jadi di awal Islam ziarah kubur itu gak boleh. Dilarang. Kenapa? Banyak sebab. Karena mungkin kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mungkin memiliki keyakinan yang macam-macam kepada mereka yang mati di sana, atau adab-adab yang tidak seharusnya, maka Rasulullah SAW kemudian menasakh, menghapus hukum awal itu dengan mengatakan fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Kalian sekarang ziarahi kuburan, sesungguhnya itu mengingatkan kepada akhirat. Itu mengingatkan kepada akhirat. Jadi para jamaah, ziarah kubur dianjurkan. Tapi apakah ziarah kubur itu khusus buat lelaki? Kita sudah pernah bahas insyaAllah. Ada khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan diperbolehkan bagi wanita untuk ziarah kubur dengan catatan sesuai dengan adab-adab yang disyariatkan. Cuma tidaklah dia sering-sering ziarah kubur, tapi tidak berziarah kubur dengan niatan untuk mengingat mati. Adapun doa buat orang tuanya, maka dia bisa berdoa, dia bisa memohon untuk orang-orang yang meninggal, tidak harus di kuburan, di rumahnya, di masjid, atau dimanapun dia berada, apalagi ketika dia umroh mungkin, ketika dia di tempat-tempat mustajab, di multazam, dalam kondisi-kondisi yang memang diijabai doa, dia berdoa. Itu kalau bicara doa buat yang meninggal dunia. Adapun untuk mengingat mati, maka dianjurkan untuk datang ke kuburan. Baik. Lanjutkan. Dari Mekah dan Madinah terdekat bisa bersama teman-teman beliau dari pihak ayah. Justru bukan Madinah bisa bertemu dengan saudara-saudara ibu beliau, bahkan dari pihak ibu. Disitulah Aminah meninggal. Ini adalah kondisi yatim yang kedua kalinya yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kehilangan ayah kandung. Baik, kan disebutkan tadi bahwasanya kalau beliau itu ada di Mekah, maka ada paman-pamannya. Artinya yang bisa membuat beliau, menghibur beliau, menjauhkan dari kematian itu ya. Tidak melihat peristiwa meninggalnya ibunya ya. Kalau beliau di Madinah, ada keluarga ibunya di sana. Ada akhwal-akhwalnya. Dikatakan akhwal, ayahnya sebenarnya. Bukan saudara ibunya, tapi saudara neneknya Rasulullah SAW yang ada di Madinah. Tapi beliau di tengah jalan, nggak ada siapa-siapa, maka tentu perasaan beliau sangat sedih sekali ketika setelah tinggal mati ayah, yang ditinggal mati oleh ibundanya. Taib, lanjutkan. Benar seorang anak kecil yang umurnya baru 9 tahun. Dalam posisi tidak ada manusia yang mampu menghiburnya atau menjauhkannya dari fenomena itu. Dia jauh dari paman dan tidak memiliki saudara kandung. Peristiwa itu menggores duka yang dalam di hati. Peristiwa itu membuat rasa indah substansi dari ungkapannya yang begini, saya akan bersama dengan orang yang menyantuni anak yatim di surga. Dia mengatakan itu sambil menunjukkan jari telunjuk dan tangan. Lanjutkan. Kata-kata itu tidak hanya semata-mata wahyu, tetapi sebuah wahyu yang sebelum diucapkan telah merasakan langsung indahnya pengayoman tatkala dalam kondisi sebatang kara. Tatkala datang seorang laki-laki mengalungkan tugas tangan hatinya beliau berpesan, tetaplah kepala anak yatim. Barakallahu fiik. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan ana wa kafil yatim ka hatain, beliau menunjukkan kepada jari tengah dan jari telunjuknya. Aku bersama anak yatim seperti ini, kata Nabi Rasulullah SAW. Beliau mengatakan itu bukan semata-mata wahyu. Tapi beliau sudah merasakan bagaimana susahnya hidup anak yatim. Berat. Tatkala melihat anak-anaknya bersama anak-anak lainnya yang punya bapak, yang ibunya masih hidup lagi. Mereka bisa berjalan, pergi bersama mereka, digendong. Nih anak gak ada yang menggendongnya. Ini anak tidak ada yang memberikan sesuatu kepada dia. Sehingga beliau mengatakan orang yang merawat anak yatim, yang berbuat baik kepada anak yatim, akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahimakumullah, disebutkan kisah tatkala seorang sahabat Nabi, dia mengadukan keras hatinya. Ada orang keras hatinya. Keras hatinya dalam artian gampang marah. Susah menerima kebenaran. Kemudian susah nangis. Ada orang-orang yang seperti itu. Agar dia melembutkan hatinya, ada terapi yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini? Imsah ra'sal yatim. Usaplah anak orang yatim. Apa faedah yang usap anak yatim? Di sini ketika kadangkala kita ini mengusap anak yatim ini dibikin sebuah acara. Artinya kita tuh ngasih duit sama anak yatim terus ngusap kepalanya. Anak yatim tuh pergi. Oke, ini masuk mengusap anak yatim. Tapi yang lebih dari itu, tatkala engkau mengusap anak yatim dari hatimu. Keusap kepala anak itu. Ketika orang anak-anak lainnya ada yang mengusap kepalanya. Ini anak yatim gak ada yang mengusap kepala dia. Gak ada yang menyambut dia. Tidak ada yang membelikan sesuatu buat dia. Maka ingat, suami ibu-ibu atau siapa aja, atau ibu-ibu yang keras hatinya, maka tatkala itu carilah anak yatim. Usap kepalanya, bawa dia, belikan sesuatu kepada dia. Kemudian anak yatim ini juga butuh pendidikan, butuh sekolah, butuh lingkungan yang baik. Maka ini mendorong kita untuk lebih perhatian kepada anak yatim. Dan rasakan orang-orang yang punya anak yatim, jemaah. Kadang-kadang dia ada orang, Ustaz, ana ngerawat anak yatim di rumah, Ustaz. Ada dua anak yatim ya. Anak yatim ini anaknya fulan ya. Ana bawa ke sini. Rawat dengan baik. Usap kepalanya. Berikan perhatianmu kepada dia. Karena Allah melarang di surat Ad-Duha, fa'ammal yatima fala taqhar. Kau tuh kalau dapat anak yatim, jangan kau hardik dia. Kau bicara dengan suara yang keras. Dia kesian gak ada ayahnya, gak ada bapaknya. Sehingga seharusnya orang yang merawat anak yatim ini, atau seorang muslim ketika melihat anak yatim, dia menghadirkan sosok ayah yang perhatian kepada anak. Sehingga anak itu merasa ada. Memang bapakku meninggal, tapi ada orang yang menggantikan. Dan ingat, dikatakan anak yatim itu kapan? Ketika dia belum baligh. Maka ahibati fillah, para jamaah yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, hendaklah seorang muslim menjaga adab-adab ini, khususnya dalam semua kondisi. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang di Palestina, saudara-saudara kita mungkin yang di Aleppo, yang entah bapak mereka hilang, ibu mereka hilang, dan macam-macam ya. Mereka butuh pegangan, mereka butuh orang yang merawat dan membesarkan mereka. Dan kita lihat ketika kejadian Aceh tsunami, itu para misionaris perhatian sama anak-anak yang ditinggal orang tuanya. Perhatian anak-anak yang mereka tidak tahu mau kemana. Maka musuh-musuh Islam berusaha untuk membawa mereka, memberikan lingkungan yang berbeda, dan menyusupkan agama Nasrani atau Yahudi atau agama apa aja ya, sehingga anak itu dirubah. Dan kita tahu semua itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Siapa yang merubah? Anak itu bisa jadi Yahudi, anak itu bisa jadi Nasrani, anak itu bisa jadi Majusi, anak itu bisa sholat, yang ini gak sholat, yang itu sholat, yang ini patuh, yang ini bisa baca Quran, yang itu gak bisa. Kok bisa itu terjadi? Fa'abawahu, kata Nabi SAW, kedua orang tuanya. Ini anak yatim gak ada orang tuanya. Jadi siapa yang merawat dia? Kalau yang merawat itu Nasrani, jadi Nasrani. Maka hati-hati seorang muslim ketika menikah dengan wanita selain muslimah, itu akan berpengaruh kepada pendidikan anaknya. Apalagi kalau ibunya sendiri. Ini bukan ibunya, tapi yang namanya anak kecil ya. Maka para jamaah berusaha kita untuk perhatian ya. Kristenisasi, pemurtadan ini di Indonesia di mana-mana terjadi sebenarnya. Tapi banyak kamera yang tidak sampai ke sana. Televisi yang tidak merekam hal itu. Kalaupun ada yang terekam, terupload, maka media berusaha untuk menghilangkannya dengan cepat. Hadza wallahu a'lam, berkaitan dengan meninggalnya ibunda Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam pulang bersama Barakah Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Baik, kita lanjutkan ke diasuhnya Nabi oleh kakeknya. Kemudian paman Abdul Talib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kakeknya Abdul Talib setelah ibunya Aminah meninggal, dia menyantuninya dan sangat sayang kepadanya. Bahkan belum pernah dia lakukan terhadap salah satu dari anaknya, dia menutupkannya di dekat tempat duduk Abdul Talib. Barakallahu fiik, subhanallah. Nih seorang kakek ya. Kakek aja. Nih mungkin ada umur dia yang baru jadi nenek dan suaminya jadi kakek ya. Insyaallah itu seorang kakek, kecintaan dia sama cucunya padahal bapak ibunya ada, itu kadangkala melebihin kecintaan kedua orang tua. Apalagi kalau kakeknya ini udah pensiunan, artinya udah gak ada kerja, neneknya juga udah gak ada kerjaan, anak-anaknya sudah besar-besar semua, maka dia ingin merawat cucunya. Dan tidak berat bagi dia, bahkan dia cinta sama cucunya. Abdul Muttalib, kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi pulang tanpa ibu sallallahu alaihi wasallam, maka di sini hatinya menjadi lembut, dia sayang, bahkan memberikan sikap yang berlebihan mungkin buat orang-orang. Iya. Karena sebagian orang itu ketika melihat Abdul Muttalib ini membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang seharusnya di situ duduk orang-orang yang terhormat, dia ini Nabi dibawa ke sana, maka sebagian orang protes. Tapi di sini Abdul Muttalib melihat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam butuh perhatian sendiri. Bapak ibunya meninggal dunia. dan beliau juga ada sesuatu yang spesial. Tafadhol dibaca. Ka'bah, yaitu anak-anak Daud, tidak nanti ayahnya datang. Tidak ada satu pun di antara anak-anaknya yang duduk di atas kubur itu sebagai tanda penghormatan baginya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu masih kecil datang dan duduk di atasnya. Para papanya mengangkat dan melarangnya. Tetapi Abdul Muthalib yang menyebutkan itu berkata, biarkan saja anak saya melakukan itu, karena dia akan menjadi orang besar. Kemudian Abdul Muthalib mendudukannya bersamanya di atas kasur sambil mengusap punggungnya dengan tangannya sambil bergembira dan menikmati apa yang dia lakukan. Masya Allah, nih Abdul Muthalib begitu perhatian kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata itu tidak berlangsung lama. Kenapa? Hanya 2 tahun. Jadi kalau kita lihat 2 tahun bersama Halimah Sa'diyah dibalikin, kemudian diminta lagi sama Halimah Sa'diyah 2 tahun, umur 4 tahun dibalikin sama ibunya 2 tahun sampai umur 6 tahun. Ibunya meninggal dunia. Sama kakeknya yang sangat mencintai beliau. Beliau hanya 2 tahun. Berarti 8 tahun. Berpindah-pindah hidupnya. Sehingga tidak mendapatkan, kalau orang berpikir, ini tidak akan mendapatkan, apa istilahnya, tidak akan mendapatkan pembelajaran yang mencukupi. Karena waktunya cuma sebentar. Apalagi umurnya masih kecil. Maka setelah itu dirawatlah Abdul Muthalib oleh dirawatlah setelah meninggalnya Abdul Muthalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh Abu Thalib. Dibaca Abu Thalib adalah Abu Thalib adalah saudara kandung Abdullah bin Abdul Muthalib. Sebut mereka adalah Fatimah binti Abbas Aida. Oleh karena itu, sebelum Abdul Muthalib meninggal, dia berpesan kepada Abu Thalib untuk memelihara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggu bentar nih, anak. Kok katanya siapa muslim belum login? Dari tadi udah masuk. Udah masuk belum? Tak akan. Tak akan tuh. Kalau satu entah kan? Anak udah login dari tadi. Baik. Mudah-mudahan udah masuk. Ustaz sedang offline. Shufu. Dekat? Sah. Baik. Afan. Jadi disebutkan bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam memiliki paman banyak. Tapi ketika beliau diutus jadi nabi, pamannya yang ada 4. Ketika beliau diutus jadi nabi, pamannya yang ada 4. 2 masuk Islam, 2 tetap kafir. Siapa jamaah yang 2 masuk Islam dan siapa 2 yang kafir? Rasulullah SAW ketika diutus jadi nabi, pamannya itu ada 4 yang masih hidup. 2 kafir, 2 muslim. Yang muslim siapa? Hamzah sama Abbas. Tapi yang kafir? Abu Thalib sama Abu Lahab. Barakallahu fiik. Nah, sekarang kalau dilihat, kenapa yang dipilih itu Abu Thalib untuk merawat Nabi alaihi salatu wasalam? Secara umur Hamzah Hamzah lebih lebih mudah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian secara umur Abbas juga tidak terlalu jauh bedanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal Abu Lahab dan Abu Talib. Abu Talib ini ternyata saudara kandung sama Abdullah, sama ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya mungkin bukan saudara kandung, beda ibu. Mereka satu ayah, tapi mereka beda ibu. Taiba. Maka dirawatlah oleh Abu Talib. Disebutkan di sini bahwasanya Abdul Muthalib berpesan hal itu kepada Abu Talib untuk memelihara Nabi Muhammad SAW. Padahal mungkin dari sisi finansial Abu Lahab mungkin lebih kaya, tapi Abdul Muthalib tahu dengan Abu Talib. Maka dirawatlah oleh Abu Talib dalam kondisi Abu Talib ini miskin, banyak tanggungannya, dan dia melanjutkan apa yang telah diberikan oleh kakek Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan dia, Nabi SAW diajak pergi bersama, kemudian tidur pun diajak bersama, dalam kondisi ada anak-anaknya yang lain. Ada Ali bin Abi Thalib lebih kecil dari Nabi SAW. Ada Ja'far bin Abi Thalib. Bahkan banyak anaknya. Tapi Abu Thalib subhanallah, dia melaksanakan wasiat ayahnya untuk merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dilanjutkan. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hidup bersamanya dan pergi bersamanya. Iya, udah. Terus? Saya akan menjelaskan sebuah hadis yang menjelaskan pemeliharaan Abu Talib terhadap Nabi SAW pada waktu kecil dan perlindungannya pada waktu besar. Hal tersebut berlangsung selama 40 tahun lebih. Dia melawan kaumnya juga karena membelanya. Dia meninggal pada tahun ke-10 kenabian. Penjelasan tersebut datang tatkala membahas tentang wafatnya Abu Talib pada pembahasan yang ketiga dari pasal yang ketiga dari buku ini. Pada kesempatan itu, kami akan memberikan komentar dan penjelasan yang berkaitan dengan Barakallahu fiik. Ya, Syekh akan menjelaskan nanti ketika wafatnya Abu Talib. Tapi kalau kita membaca, beliau sallallahu alaihi wasallam itu dibesarkan oleh Abu Talib sampai akhirnya menikah. Ketika menikah dengan Khadijah, sudah hidup mandiri. Dan ketika hidup mandiri, beliau mengambil Ali bin Abi Thalib untuk dipelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau menjadi nabi, pamannya terus membela. Jadi kalau dikatakan lebih dari 40 tahun, iya. Sejak umur 8 tahun sampai umur Nabi alaihi salatu wasallam berapa? 50 tahun. Umur 80 tahun sampai umur 50 tahun. Itu pamannya terus memberikan pembelaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Karena selain amanah dari kakeknya dan kecintaan dia, dan dia melihat di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada kebenaran dari apa yang beliau emban ketika beliau menjadi Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun orang-orang menentang. Tapi itulah ikatan keluarga. Karena pembelaan Abu Thalib itu, karena merasa ini adalah keponakan dia, dia bertanggung jawab, walaupun dia tidak berada di atas agamanya, tapi itu bentuk pembelaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh pamannya. Taib. Kita masuk kepada pengembalaan kambing. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing. Baik, ana akan jelaskan masalah pengembalaan kambing ini. Kita akan baca hikmah dari pengembalaan kambing mungkin di pertemuan yang akan datang. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengembala kambing ketika beliau masih kecil. Ketika beliau masih dalam pemeliharaan Halimah Sa'diyah, terlihat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bermain sama anak-anak. Bermain sama anak-anak, bermain kambing ya, bawa bekal ya. Dan orang tua membiarkan hal itu sehingga anak-anaknya tumbuh mandiri. Anak-anak itu tidak takut dengan ya jatuh ini itu macam-macam. Itu semua biasa dalam kehidupan anak-anak. Dan Rasulullah SAW mengembala kambing ketika umur beliau belasan tahun dikatakan. Kenapa beliau memelihara kambing? Kenapa beliau bekerja? Ini bukan memelihara kambing pamannya Abu Thalib, tidak. Beliau itu menjadi pekerja. Beliau itu mengembalakan kambingnya orang-orang musyrikin ketika itu. Bahkan beliau dikatakan, aku dengan beberapa qirat. Qirat ini ya bagian dari dinar disebutkan. Beliau mendapatkan ya mungkin gajinya itu bisa tiap pekan atau tiap bulan. Kalau sekarang kita lihat di kampung itu ada orang yang memeliharakan kambing kepada orang kampung. Dia kasih kambing 10, nanti anaknya jadi banyak bagi hasil di antara mereka. Tapi yang terjadi, Rasulullah SAW mengembala kambing ini, beliau hanya mendapatkan beberapa upah, beberapa pecahan dinar yang dapat dari mereka. Maka Rasulullah SAW memiliki pengalaman hal itu. Bahkan beliau mengatakan, ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Beliau mengatakan, tidak ada satupun nabi kecuali pernah mengembalakan kambing. Tidak ada satupun nabi kecuali pernah mengembala kambing. Dan mengembala kambing bukan sebentar jemaah. Bahkan kalau kita lihat Nabi Musa alaihissalam berapa tahun mengembala kambing, ya, Ibu? Ibu-ibu. Kayaknya ada masalah sama koneksi. Hah? Baik, berapa tahun Nabi Musa ngembala kambing? Berapa tahun suaranya kok kecil? Gak ada yang jawab. Baik, Nabi Musa alaihissalam mengembala kambing itu 10 tahun sebagai mahar. Bayangkan. Makanya kalau kita lihat mahar sekarang ini murah sekali. Anak mau tanya, ibu-ibu paling mahar berapa? Paling mahal maharnya berapa? Yang paling mahal kasih hadiah umur dia. Tapi berapa paling mahal maharnya? Sekarang bayangkan. Nabi Musa menikah dengan putrinya Syu'aib itu mengembala kambing selama 10 tahun. Jadi dia tidak diupah. Dia bisa makan, bisa hidup. Dia itu 10 tahun. Bayangkan kalau setahun hitungannya, sebulan umpamanya, dia digaji 3 juta. 10 tahun, 1 tahun berarti berapa jemaah? 36 juta. Dikalikan 10 tahun berarti 360 juta. Itu mahar. Makanya kalau dikatakan banyak banget. Mahar-mahar sekarang murah sekali. Dan Nabi Musa alaihissalam, subhanallah, beliau mengembala kambing itu, nanti kita akan lihat hikmah. Dari kenapa orang mengembala kambing. Nabi Musa alaihissalam biasa hidup di istana Fir'aun. Beliau kira-kira selama 30 tahun hidup di istana Fir'aun. Tentu kebiasaan hidup di istana. Ya sikap sifat yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Orang-orang yang hidup glamor. Yang biasa memerintah. Yang biasa semua segala sesuatu itu disiapkan. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam dipersiapkan untuk mengemban risalah. Mengembala kambing 10 tahun. untuk membersihkan beberapa karakter-karakter bawaan di istana itu. Sehingga beliau bisa mengemban risalah itu menjadi penyabar. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, ketika kita melihat Nabi Musa sebelum jadi nabi, beliau itu kan sempat ribut sama orang dari kalangan Bani Is, dari kalangan kaumnya Fir'aun sampai terbunuh itu. Akhirnya Nabi Musa meninggalkan Mesir dan hijrah ke sana. Tapi setelah pulang dari sana, berubah total Nabi Musa alaihissalam. Bahkan beliau menjadi ulul azmi minar rusul. Beliau menjadi rasul-rasul yang memiliki kesabaran, yang diuji dengan ujian yang berat, dan beliau tabah menghadapi semua itu. Jadi tidak ada satupun nabi kecuali mengembala kambing. Dan nabi kita Muhammad SAW mengembala kambing sampai beliau pengalaman. Artinya bukan mengembala kambing ya sekedar sehari dua hari, tidak. Sampai Nabi SAW bisa memberikan atau berbagi pengalaman kepada sahabat yang lainnya. Beliau mengatakan di sini, kalau engkau pilihlah yang berwarna hitam ya. Di sini disebutkan kami memetik buah yang matang dari pohon bernama Arok. Di sini disebutkan ya, Nabi SAW mengatakan alaikum bil aswad minhu. Maka carilah yang warna hitam. Faqulna ya Rasulullah, ka'annaka ra'aital ghanam. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan kau pernah mengembala kambing. Kok bisa tahu nih? Ini enggak tahu kecuali para pengembala kambing. Qala na'am. Iya, kata dia. Aku pernah mengembala kambing. Wa hal min nabiyyin illa wa qad ra'aha. Apakah ada nabi yang tidak mengembala kambing? Semua nabi pernah mengembala kambing. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau kiranya ada pertanyaan, tafadhol. Nah, kalau tidak kita lanjutkan ke hikmah. Baik, kok enggak ada? Apa nih Pak? Ada ucap? Tadi kan dikatakan Ustaz. Saat Bu Nabi Muhammad SAW Ustaz Aminah meninggal, Ustaz katakan bahwa itu adalah kondisi yatim yang kondisi Nabi yang yatim kedua kalinya. Kenapa dikatakan yatim Ustaz? Kenapa enggak piatu? Enggak apa? Piatu. Yatu. Yatim piatu ya? Iya. Yeah. Nah, piatu ini kan bahasa Indonesia. Yatim itu kan bahasa Arab. Oh. Faham ya? Jadi yatim, artinya yatim ini di Indonesia enggak tahu, yatim tetap yatim kan? Yayasan yatim umpamanya. Yatim itu bahasa Arab gitu. Iya, piatu ini bahasa Indonesia. Berarti kalau ada orang ditinggal mati ibunya dikatakan piatu gitu. Tapi ingat ibu-ibu ya, enggak boleh yatim yang dimaksud dalam bahasa Arab itu. Makna yatim yang syar'i adalah yang ditinggal mati bapaknya. Artinya kalau seorang anak ditinggal mati ibunya, tidak dikatakan yatim sebenarnya. Tidak dikatakan yatim. Seorang anak yang ditinggal mati dalam kondisi sudah baligh, tidak dikatakan yatim juga. Seperti itu. Nah. Berarti yang dikatakan artinya bahwa jika nyantuni anak yatim akan apa namanya bersama Nabi itu Ustaz, berarti di usia sebelum balik ya Ustaz ya? Sebelum balik dia itu yatim. Setelah balik sudah hilang nama yatimnya. Artinya kalau kita membantu anak yatim yang sudah balik, ya berarti kita tidak membantu anak yatim, tapi kita membantu mungkin dia miskin ya, dia mungkin memang tidak ada yang membantu dia, kita kemudian membantu dia. Kenapa? Orang kalau sudah baligh ini, dia sudah bisa berusaha. Dia sudah, ya anak-anak baligh itu tidak seperti anak-anak yang belum baligh. Kebutuhan anak sebelum baligh kepada kasih sayang, kepada perhatian, kepada cinta, itu berbeda dengan anak yang sudah dewasa. Makanya kalau ada orang dewasa main mobil-mobilan, kayak apa kata orang? Tidak bahagia masa kecilnya. Iya, masa kecil kurang berbahagia gitu. Masa kecil kurang berbahagia karena memang ini nih seharusnya waktu kecil. Cuma mungkin dia memang ketika kecil enggak dapat itu. Nah. Berarti kalau di sekolah-sekolah yang sering ada apa namanya info gitu Ustaz, menerima sekolah menerima gratis untuk anak yatim, itu kalau level di SMP ke atas kayaknya hampir tidak ada tadi Ustaz ya, karena sudah baligh ya Ustaz. Iya, jadi memang jadi sudah menjadi istilah-istilah panti asuhan. Artinya secara umum itu panti asuhan anak yatim ya yang mereka maksudkan. Mereka biasanya memang dari anak yang belum baligh sampai kemudian baligh tinggal di situ ya. Kemudian apalagi ada kalau sudah SMP, SMA, kadang-kadang mereka sudah baligh, tidak lagi dikatakan yatim mereka itu ketika sudah baligh. Cuma mungkin udah jadi bahasa Indonesia ya. Perlu diingat kadangkala bahasa Arab itu memiliki makna sendiri. Ketika Islam datang, maknanya bisa memiliki makna yang lebih khusus. Seperti sholat. Orang Arab itu arti sholat yang sebenarnya adalah doa. Orang itu sholli artinya doa lah engkau. Tapi ketika Islam itu datang, maka sholat itu menjadi sebuah ibadah yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu baru dikatakan orang itu sholat. Yatim artinya orang yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam kondisi dia belum baligh. Ini arti yang syar'i. Kemudian jadi bahasa Indonesia yatim pokoknya orang yang tidak punya orang tua, baik itu laki atau perempuan. Bahkan kalau kita lihat panti asuhan, kadangkala tuh anak ada bapak sama ibunya. Cuma tidak mampu. Kemudian dirawat di panti asuhan yatim piatu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jika kita menolong orang gratis sekolah untuk anak yatim sedangkan dia sudah baligh itu Ustaz ya, itu berarti hadisnya tidak dapat yang apa namanya bersama Nabi ya Ustaz ya, mungkin sedekah ya. Iya, jatuhnya betul, jatuhnya sudah sedekah. Tapi kan ada orang yang membiayai itu dari kecil sampai dia dewasa. Artinya dia ketika kecil dia itu yatim, dia membesarkan anak yatim. Sampai dewasa, maka jatuhnya bukan lagi anak yatim dia seperti itu. Kalau enggak, ibu-ibu banyak yang yatim sekarang. Karena kan enggak, sebagian udah mati bapaknya, mati ibunya. Seperti itu. Ada yang nanya? Ini di luar sudah ada enggak? Ustaz, di luar tema ya Ustaz ya. Jadi cuma pertanyaan dosa orang yang kerja di Bea Cukai termasuk bagi dari perpajakan. Terus yang kedua, kalau kerja ada orang kafir dapat upah haram tidak? Iya, yang pertama apa? Bea cukai. Bea cukai. Nah. Jadi kalau mau tanya itu kayaknya tanya sama Ustaz Irwandi itu. Iya. Jadi jamaah, memang kalau kita lihat urusan bea cukai sama pajak itu kan satu sebenarnya. Pajak bea cukai ya. Kalau kita lihat subhanallah. Negeri-negeri Islam itu hidup tidak dari pajak. Tapi sebuah negeri yang hidup dari pajak ya karena pajak itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pajak itu sesuatu yang memberatkan bagi orang. Dan banyak kita lihat kenapa orang itu selalu berusaha lari dari pajak. Jangan pajak, zakat yang 2,5% aja. Itu subhanallah. Kadang-kadang orang masih tidak melakukan. Bagaimana dengan pajak yang kadang-kadang sampai 10% ya, sampai ada yang katakan nanti 20%, semuanya dipajakin. Dan bahkan kalau negeri itu dikatakan, kalau negeri itu dalam kondisi memang pailit dan dia tidak punya badan usaha, dia tidak memiliki apa-apa, maka negeri itu diperbolehkan untuk meminta kepada rakyatnya bantuan untuk kelangsungan perjalanan negeri itu. Jadi kalau kerja di pajak ya, bea cukai, ya sama seperti kerja mengumpulkan upeti, seperti yang di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu termasuk dosa besar ya, orang yang mengumpulkan upeti itu, walaupun dengan bahasa yang lain sekarang. Wallahu a'lam bissawab. Adapun bekerja sama orang kafir enggak apa-apa. Karena kita tahu cuma begini, para ulama menjelaskan bagaimana kita bekerja sama orang kafir yang kerjaannya halal. Enggak apa-apa. Tapi bagaimana kalau kerja sama orang kafir kerjaannya haram? Ini yang enggak boleh. Kerjaannya bukan orangnya. Karena ada orang Islam kerjaannya haram. Seperti orang Islam umpamanya ada pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau bos ana ini ngambil duit dari bank, modalnya dari bank nih. Kita gimana kerja sama mereka seperti itu? Di satu sisi, apabila kita tidak ada urusan sama banknya, kerjaan itu tidak ada urusan sama bank, hanya masalah permodalannya saja, maka sebenarnya ulama memperbolehkan hal itu. Tapi bagaimana kalau dia ini naruh uang bank itu untuk modal usaha sama kita? Dia pakai uang bank, kerja sama-sama kita, dia ambil uang bank. Ulama memakruhkan hal itu. Bagaimana engkau bermuamalah dengan orang yang melakukan riba? Dan kau tahu sendiri kalau Allah itu menghilangkan barokahnya riba. Maka seseorang seharusnya meninggalkan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kalau kita boleh mengambil hikmah dari hadis atau dari pelajaran Rasul itu enggak, Ustaz? Maksudnya kan kalau dari pengajaran seorang Ustaz kita kira-kira hikmahnya apa yang dibuat atau kita ke anak kita gitu diceritain suatu kisah hadis gitu. Nah, tapi kalau saya ada kaidahnya, maksudnya tidak boleh menimbulkan perkataan baru yang tidak ada salah sebelumnya berkata seperti itu gitu, Ustaz. Ya. Itu menggabungkannya bagaimana, Ustaz? Betul, iya. Berkaitan dengan mengambil pelajaran dari sebuah hadis, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, kita tidak boleh menyimpulkan sebuah hukum sebenarnya atau perkataan baru yang tidak pernah dikatakan oleh as-salafus saleh. Umumnya mereka berbeda pendapat dalam satu masalah, ada dua pendapat, kita bikin pendapat ketiga, kita bikin pendapat keempat. Tapi kalau sekedar pelajaran-pelajaran dalam kehidupan ini, pelajaran-pelajaran dalam kehidupan ini yang bisa kita praktekkan, dan itu tidak, artinya tidak bertentangan dan tidak jauh dari hadis yang disampaikan, insya Allah gak ada masalah, karena bukan membuat omongan baru. Bukan sebenarnya dia tidak membuat omongan baru, tapi menguraikan lebih luas lagi. Jadi bukan pendapat baru sebenarnya, tapi dia menguraikan supaya lebih luas. Mungkin bisa kasih contoh? Karena dengan adanya contoh mungkin akan lebih jelas gitu. Jadi masalah hikmah, masalah faedah tidak sama dengan masalah hukum ya. Ketika kita membuat sebuah, mengatakan satu pendapat baru, kayak Ibnu Hajar di sini menyebutkan banyak hikmah dia. Dari ngembala kambing, ini itu macam-macam model lah. Kalau kita bicara dari Rasul sallallahu alaihi wasallam makan kurma 7 butir. Jelas tuh. Kemudian para kedokteran meneliti ada apa nih sama kurma ini. Ternyata lalu mereka bisa menyimpulkan sesuatu yang mengeluarkan hikmah-hikmah yang lebih besar sekali. Kenapa kurmanya kurma ajwa umpamanya? Itu menggali yang seperti itu, anak rasa tidak ada masalah karena bukan membuat omongan baru. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, kayak gini kan contohnya kisah Nabi Zakaria yang berdoa dalam mihrab itu. Jadi kita kalau berdoa ada di rumah kita ada bagian khusus untuk kita doa gitu, menyembuhi. Ya, kalau kita masalah doa mungkin enggak bisa diambil dari sana karena mihrab yang dimaksud pertama mihrab di Masjidil Aqsa. Tapi yang kedua, memang dianjurkan seorang itu punya musola, perempuan itu di rumahnya punya musola, punya tempat sholat. Jadi di situ dia sholat, enggak pindah-pindah gitu. Dia sudah punya tempat di rumahnya, seperti sahabat Nabi yang minta tolong supaya Nabi alaihi salatu wasallam datang ke rumahnya, ya Rasulullah, aku kepingin bikin tempat buat aku sholat di situ. Aku tetapi ingin kau sholat dulu di sana. Ini cari berkahnya Rasulullah SAW. Tapi diperbolehkan membuat tempat di mana kita di situ beribadah di rumah. Seperti musola yang kita lihat ya, orang bikin musola enggak ada masalah. Cuma kalau kemudian menyimpulkan doa di tempat, bikin tempat khusus untuk berdoa di rumah, tapi kalau musola enggak ada masalah, kita mau doa di situ, kita mau ngaji di situ, itu berdasarkan bukan berdasarkan ayat tadi ya, tapi berdasarkan adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, terakhir nih. Ya, tadi kan dikatakan bahwa kampung yang dicuci dengan air zam-zam ya Ustaz ya. Tapi pada di hikmah itu dikatakan dikatakan bahwa pembedahan dada untuk membersihkan hati. Apakah makna hati ini apa? Apakah maksudnya hanya makna gitu Ustaz atau memang? Gimana? Kan sebelumnya dikatakan bahwa yang dicuci itu kan jantung dengan air zam-zam Ustaz. Ya. Tapi bab hikmah itu dikatakan bahwa pemendahan dada untuk membersihkan hati. Iya. Ya, hati ini apa sih artinya? Inilah ketika terjemah bahasa Indonesia. Jadi terjemah kalau bahasa Arabnya tetap al-qalbu. Iya, tetap kalau bahasa Arabnya ini anak bacain. Nah, tunggu biar jelas. Iya, iya, di sini disebutkan tetap al-qalbu. Tapi di bahasa Indonesia kan memang kadang-kadang diartikan qalbu itu hati. Padahal sebenarnya qalbu itu adalah jantung sebenarnya. Adalah jantung. Jadi bukan yang dimaksud adalah liver ya, bukan. Tetap jantung. Cuma yang sudah jadi istilah hati itu jantung. Jantung itu hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan di sini kemudian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.